Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi cari ilmu yang bermanfaat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu secara konten dan maklumat semata itu tidak menyelamatkan kita, bahkan bisa jadi bumerang bagi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Qur'an itu akan menjadi penolongmu atau menjadi bumerangmu. Dan kata para ulama, opsinya cuma dua. Kalau enggak jadi penolong, syafaat, atau jadi bumerang. Kapan jadi bumerang? Ketika enggak dimanfaatkan, enggak diamalkan, enggak diejawantahkan. Tapi tahu gitu loh. Jadi oleh karena itu, hadirin yang semoga Allah muliakan, maksimalkan ilmu yang kita punya, manfaatkan, amalkan, dan terapkan sambil minta pertolongan kepada Allah. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih bersama hadis Abu Hurairah. Kita akan selesaikan biiznillah penggalan terakhir dari hadis ini. Mari kita masuk bersama-sama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Penggalan ini sudah kita bahas kemarin, jemaah sekalian. Kita akan masuk ke penggalan berikutnya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Maka Nabi SAW mengatakan, maka apabila aku larang kalian mengerjakan sesuatu atau terhadap suatu hal, fajtanibuh, maka jauhi, hindari hal tersebut. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan kalian, maka kerjakan semampu kalian. Jadi jika aku perintahkan kalian sesuatu, kerjakan, lakukan semampu kalian. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, ini adalah penggalan kedua dari hadis Abu Hurairah yang sebelumnya kita sudah bahas pada kemarin atau kemarin pagi. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah konsep, dan ini penting. Apapun yang aku larang, maka jauhi. Dan jika aku perintahkan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Kerjakan semampu kalian. Jadi jika aku melarang sesuatu, tinggalkan. Dan jika aku perintahkan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Ada hal yang berbeda gak dalam penggalan ini? Nah, jemaah, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Aduh, lemas deh. Ketika Nabi SAW berbicara tentang larangan, itu kita disuruh tinggalkan secara mutlak. Tapi ketika Nabi SAW berbicara tentang perintah, maka ada ada ketentuan semampu kalian. Itu bedanya. Jadi ketika Nabi SAW berbicara tentang larangan, Nabi gak mengatakan jauhi semampu kalian. Tapi ketika Nabi SAW menjelaskan tentang perintah, Nabi SAW menyatakan fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan semampu kalian. Jadi dari sini kalau larangan tidak ada kata-kata semampu kalian, kalau perintah ada kata-kata semampu kalian. Jelas perbedaannya. Nah, kenapa ada perbedaan ini? Ini menarik. Kata para ulama, karena larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Kok bisa? Iya, karena larangan itu amrun bitarki. Watarku laisa fihi masyakkah. Karena larangan esensinya adalah perintah untuk meninggalkan dan tidak mengerjakan, gitu kan? Larangan itu artinya perintah untuk tidak mengerjakan. Dan tidak mengerjakan itu pada dasarnya tidak ada kesulitan. Atau bahasa simpelnya, meninggalkan atau tidak mengerjakan itu tidak ada effort, hadirin. Jadi gak dikaitkan dengan kemampuan. Sekali lagi, karena larangan adalah perintah untuk meninggalkan. Dan meninggalkan sesuatu itu tidak butuh effort. Tidak butuh effort. Jadi gak ada alasan, aku gak bisa. Enggak, kamu bisa, tapi kamu gak mau. Karena meninggalkan, jangan dikerjakan. Yang namanya jangan dikerjakan tidak pakai effort. Contoh, ketika Nabi atau Allah dan Rasulnya melarang kita minum khamr, maka ya simpel aja. Gimana sih caranya biar gak minum khamr? Ya jangan dibeli, jangan dituang, jangan diteguk. Dan semuanya kan gak butuh effort. Justru minum khamr butuh effort. Harus beli pakai duit. Kalau gak minum khamr gak usah beli, udah santai. Kan cukup. Ketika Allah dan Rasul marah kita bergibah, maka tugas kita cuma diem aja, diem, mingkem. Emang antum gak bisa mingkem? Artinya diem gitu, bukan mingkem, diem. Semua orang bisa diam, hadirin. Tapi gak semua orang mau untuk diam. Pada saat Allah dan Rasul melarang kita berzina, yang harus kita lakukan apa? Ya udah, diam di rumah aja udah. Tidur di rumah udah selesai, gak berzina malam itu. Justru orang yang berzina di malam tersebut yang ribet. Harus pergi, harus check-in hotel, harus bla bla bla bla, harus bohong, harus pengkondisian, harus bayar orang, ribet. Tapi kalau jangan berzina, itu simple, nggak ngapa-ngapain. Udah, makanya nggak ada alasan mengatakan tidak mampu. Dan itu kesalahan banyak diantara kita. Ketika dia kan, udahlah, udah kamu tinggalkan dia lah. Oh, aku nggak bisa tinggalkan dia. Bukan nggak bisa, nggak mau, bisa kok. Apa susahnya ninggalin? Ya nggak sih, hadirin. Ada orang apa hobinya minum-minum. Dinasihatin sama temannya, mak bro udah tinggalkan minuman itu nggak bagus. Gue nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau, bisa. Bismillah bisa. Tapi Anda gak mau tinggalkan. Kalau bisa, bisa. Jadi larangan itu tidak ada kaitannya, tidak berhubungan dengan kemampuan. Karena semua orang bisa. Cuman mau apa enggak. Ngikutin nafsu atau mau ngikutin Allah gitu aja. Kalau bisa, bisa. Bismillah. Berbeda dengan perintah. Perintah yang butuh effort. Perintah untuk sholat, kita harus wudu. Belum tentu ada air. Kalau gak ada air, kita harus cari tempat lain. Baru kalau benar-benar gak ada, tayamum. Harus ruku, harus sujud. Sebagian orang gak bisa ruku, gak bisa sujud lagi. Jadi pakai kursi. Bahkan ada sebagian orang karena faktor nggak bisa duduk iftirash antara dua sujud, sakit rasanya. Karena itu tadi perintah itu butuh effort, butuh usaha, butuh. Begitu hadirin Allah muliakan. Semua demikian. Perintah naik haji harus nabung, harus cek kesehatan, harus jaga fisik, nanti harus jalan atau intinya melakukan mobilitas yang lumayan dari tanggal 8 ke Mina, lalu 9 ke Arafah, lalu maghribnya ke Muzdalifah, Muzdalifah tanggal 10 mulai mulai beberapa amalan, mulai dari lempar jumrah Aqabah, terus demikian, butuh effort. Makanya dikaitkan dengan kemampuan. Zakat dikaitkan dengan kemampuan. Saya tuh gak mampu bayar zakat, itu benar. Saya gak mampu bayar zakat, itu benar. Saya belum mampu haji, benar tuh kalimat. Tapi saya gak mampu meninggalkan zina, gak benar itu. Zina tuh bukan tentang gak kemampuan, tapi tentang keinginan. Saya gak mampu ninggalin khamr, itu keliru. Itu keliru. Khamr itu tentang keinginan. Aduh, saya tuh kayaknya gak bisa ninggalin ngomongin orang tuh, kayaknya berat banget. Salah. Ngomongin orang, Anda tinggal diem, mingkem. Aku gak bisa ninggalin mereka. Kan gitu ya, kadang-kadang alasan kita gitu kan. Kenapa sih Anda masih ngomongin orang? Ya bisa, aku tuh udah, karena aku duduk, aku gak ngomongin, cuman ya mereka tuh ngomongin orang, dan aku dengar. Ya terus kenapa gak meninggalkan? Aku gak bisa. Apanya gak bisa? Emang gak bisa? Berdiri, mohon maaf, saya gak bisa mendengarkan, saya mau pergi. Kan semua bisa. Cuman gak mau. Semua bisa lakukan itu. Tinggal pergi aja. Bukan gak bisa, gak enak. Itu poin, gak enak. Bukan gak bisa, bisa. Karena meninggalkan itu bukan kayak berkaitan dengan kemampuan. Yang berkaitan dengan kemampuan apa? Perintah. Itu perintah. Karena untuk meninggalkan atau untuk menjalankan larangan, tugas Anda cuma diem aja dan semua orang bisa. Bismillah. Jelas ya mas kalian. Nah, adapun tentang larangan, ada pengecualian nggak? Ada pengecualian. Pengecualiannya itu kondisi darurat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 119. Al-An'am 119. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Ini poin. Yang artinya, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, dan sungguh kami telah jelaskan kepada kalian apa yang diharamkan untuk kalian. Diharamkan nih. Kecuali maturirtum ilai. Kecuali yang kalian lakukan dalam kondisi darurat. Sehingga kalian terpaksa untuk memakannya. Darurat. Darurat. Dalam kondisi darurat. Makanya catat kaidah menyatakan la wajiba ma'al ajaz wala muharram ma'ad darurah. Tidak ada kewajiban jika tidak mampu. Dan tidak ada yang diharamkan dalam kondisi darurat. Artinya ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat membuat yang awalnya haram jadi halal. Ini kaidah. La wajiba ma'al ajaz. Tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Enggak ada kewajiban haji kalau enggak mampu. Enggak ada kewajiban bayar zakat kalau enggak mampu. Enggak ada kewajiban salat berdiri di salat wajib jika enggak mampu. Wala muharram ma'ad darur, dan tidak ada kata haram kalau kondisi darurat. Kondisi darurat ya. Ya benar-benar kondisi terdesak. Yang kalau kita tidak lakukan, itu membahayakan diri kita. Membahayakan harta kita dan seterusnya, kehormatan kita, akal sehat kita, keluarga kita dan seterusnya. Itu poin. Jelas tentang ini? Jelas gak nih hadirin? Belum. Karena kita belum memperinci dan memang bukan waktunya memperinci. Intinya adalah tanyakan kepada ahli ilmu. Jangan dikit-dikit, ini darurat mas. Anda udah baca keterangan para ulama belum? Karena tentang kondisi darurat ini ada pembahasan. Ada syarat. Catat, diantara syaratnya alla tandafi ad-daruratuhu bisiwahu. Syarat yang pertama, saat kita melakukan hal yang haram karena darurat, itu jika kondisi darurat itu tidak bisa dihilangkan menggunakan selain yang haram tersebut. Jadi yang haram itu satu-satunya opsi dalam kondisi darurat. Gak ada opsi lain. Satu-satunya opsi. Kalau masih ada opsi lain, gak boleh pakai yang haram. Satu-satunya opsi. Jadi ketika kita ada di tengah hutan, gak ada makanan kecuali yang haram. Gak ada opsi lain. Gak ada kambing, gak ada sapi, gak ada tumbuhan, semua tumbuhan beracun. Gak ada yang lain kecuali yang haram. Maka kecuali misalnya babi hutan gitu, ya udah, nggak ada yang lain, itu diperbolehkan. Tapi kalau masih ada opsi yang lain, yang halal, kita nggak boleh sentuh yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna muzilan lidarurah. opsi yang haram itu benar-benar bisa menghilangkan kondisi darurat tersebut. Jadi kalau yang haram itu gak bisa menyelesaikan masalah, gak bisa menghilangkan kondisi darurat, ya gak boleh, ya gak ada gunanya. Jadi dia bisa menghilangkan, bisa menghilangkan. Kalau gak bisa menghilangkan, gak boleh pakai itu. Di antara syaratnya juga yang ketiga, sesuai kadar, sesuai kadarnya saja, nggak boleh nggak boleh melebihi kadar di mana berfungsi untuk menghilangkan kondisi darurat. Jadi maksudnya gini loh, kita harus makan nih. Kalau nggak makan kita mati, kita meninggal, dan nggak ada opsi kecuali misalnya babi hutan. Di semua beracun, semua gak ada. Boleh makan, tapi sesuai kadar, sehingga kita bisa bertahan hidup sampai misalnya ini kita harus makan nih hari ini, kita baru ketemu kampung besok gitu. Ya udah, makan yang haramnya untuk hari ini aja, dan cukup untuk bertahan hidup di hari itu. Kalau untuk bertahan hidup di hari itu butuh satu piring, misalnya nih satu piring, maka gak boleh nambah jadi dua piring. Enak juga loh bro, nambah-nambah tambucie, ya gimana tambucie itu loh. Gak boleh, ini darurat. Ternyata enak juga kita nambah. Enggak, sesuai. Apalagi take away satu bang. Loh ini ada di tengah hutan apa ada di restoran sih? Kok dibungkus itu loh? Ya udah, sekedarnya aja. Kaidah fikih mengatakan ad-daruratu qaddar bi qadariha. Kondisi darurat itu sekedarnya saja. Enggak boleh nambah dari kadar tersebut. Jadi yang haram itu dikonsumsi, dipakai hanya dalam kondisi darurat. Jelas ini jemaah. Jadi kondisi darurat. Dan terakhir, salah satu bagian dari darurat adalah ketika dipaksa untuk melakukan maksiat. Itu juga bagian dari kondisi darurat. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan ini keterangan mayoritas para ulama. Tapi dipaksa di sini dalam ilmu usul fikih itu disilakan ikrah mulji. Jadi dipaksa yang benar-benar serius, yang bisa membahayakan, bukan dipaksa yang biasa-biasa aja. Gitu loh. Misalnya, lu minum gak? Kalau lu gak minum, gue tusuk lo. Itu misalnya begitu. Ya udah minum aja itu khamar. Gak dipaksa. Tapi, lu harus minum? Enggak. Minum? Enggak. Kalau lu gak minum, gue kritikin. Ya jangan diminum. Cuma dikritikin doang. Gimana sih? Gue dipaksa nih bro. Kenapa mau dia digebukin? Mau dikritikin. Aduh, mas emang itu pengen doang. Itu cari alasan aja, dikritikin kok di itu. Jadi, dan diantara dalilnya kisah Amr bin Yasir, masih ingat? Ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, dan beliau akhirnya mengucapkan hal tersebut, dan mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi katakan fima makna in adu faud, kalau mereka lakukan itu lagi maka ucapkan kata-kata tersebut, gak masalah. Dan dalilnya, dan Allah turunkan ayat tentang masalah ini, surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan orang-orang, dan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, melakukan hal yang kufur, dipaksa, tapi hatinya tetap tenang di atas keimanan. Gitu. Dan dipaksa di sini adalah ikrah mulji dalam istilah usul fikih. Artinya paksaan yang serius, membahayakan, mencederai, membuat cacat atau bisa menghilangkan nyawa dan seterusnya, merenggut kehormatan gitu loh. Kalau Anda enggak ini, saya perkosa misalnya gitu. Atau saya perkosa anak perempuan Anda dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk ancaman yang atau paksaan ya, paksaan yang di yang masuk ke bab darurat dan membolehkan mengerjakan yang haram. Hanya saja lagi-lagi bab-bab seperti ini butuh konsultasi kepada ahli ilmu, karena ada aturan mainnya. Jadi jangan gampang ini darurat, ini darurat, perlu diperinci. Ini gak mudah, tanyakan kepada ahlinya, ini masuk darurat apa enggak. Karena ancaman pun itu ada aturan mainnya juga. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, apabila seseorang diancam, misalnya ada namanya Pak Kotil, nggak ada kan namanya Pak Kotil? Nah, contohnya ini Pak Kotil ngancem Ahmad untuk ngebunuh Ali, diancam bunuh Ali. Kata Pak Kotil, kalau kamu gak bunuh Ali, kamu saya bunuh. Itu ancaman gak? Mulji atau bukan mulji? Ghairu mulji. Ini ancaman serius apa tidak? Serius. Boleh gak kita bunuh Ali gara-gara kita diancam mau dibunuh? Kata Pak, gak boleh. Gak boleh. Karena seimbang, nyawa-nyawa. Itu berarti Anda mengklaim nyawa Anda lebih berharga daripada nyawa si Ali. Siapa yang bilang nyawa Anda lebih berharga? Jadi masalah darurat, masalah paksaan, itu butuh dikembalikan kepada ahlinya. Jangan buat kesimpulan sendiri. Apalagi kita gak pernah belajar fikih, kita gak pernah belajar kuaid fikih, kita gak pernah belajar usul fikih, lalu main disimpulkan aja karena cuma dengar 1-2 pembahasan dalam masalah ini. Jelas ini hadirin. Jadi itu masalah yang, jadi selama bukan darurat atau ancaman, maka kita harus meninggalkan larangan secara mutlak. Dan gak ada yang mengatakan belum mampu, belum siap. Itu belum mau, belum yakin. Bukan belum bisa. Bisa. Dan ada pun perintah baru, mas tatatum. Kerjakan perintah semampu kalian. Dan ini kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini kunci keberhasilan di dunia dan akhirat. Tinggalkan larangan dan kerjakan perintah semampu kalian. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan pada kesempatan kali ini, dan tidak ada sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita, dan semoga kita berikan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan demikian berakhirlah hadis Abu Hurairah, dan kita masuk hadis berikutnya biiznillah taala pada kesempatan esok jika Allah izinkan dan Allah mudahkan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.